mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan, aku tak terima. Oh, sudah aku bilang, sudah ku katakan, bahwa diriku masih Sound System juga HR Video Shooting. Ah, New Metro bintangnya dangdut coy. Aku pun ingin membuatmu bahagia, namun sampai kini aku jaga mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan, aku tak terima. Oh, sudah aku bilang, sudah ku katakan, bahwa diriku masih HR Video Shooting. Ah, New Metro bintangnya dangdut coy. Aku pun ingin membuatmu bahagia, namun sampai kini aku belum. Andaikan saja